Mitra Bisnis, Koran Tribun menulis, Sekjen PDIP Cahyokumolo mengkritik kinerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dinilai telah gagal dalam program IKTP. Menurut Cahyo, sudah selayaknya Mendagri mundur karena gagalnya proyek IKTP ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI Indria Samego. Pak Indria, apa komentar Anda soal ini? Sebetulnya program itu kan sebuah kemajuan ya. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, terutama dalam hal pemilikan kartu tanda penduduk itu. Dengan teknologi baru itu, maka single identity betul-betul itu bisa dijaga gitu, identitas itu. Dulu kan orang bisa pindah alamat ganti KTP, gitu. Sekarang nggak bisa kalau lewat itu karena semuanya sudah terekam di data elektronik. Jadi ini sesuatu yang baru ya dikaitkan dengan pelayanan itu. Cuma mungkin ya masalahnya, ya kita semua juga merasakan waktu proses perekaman identitas kita itu memang dilayani secara massal nasional. Nah, pertanyaannya apakah kesiapan teknologi diimbangi oleh kesiapan manusianya gitu. Manusia yang di belakang mesin-mesin itu. Nah, ternyata ya seperti biasa lah, banyak masalah. Sehingga sampai sekarang banyak juga yang belum memperoleh itu. Itu satu hal yang saya jadi elektronik KTP itu mundur-mundur-mundur untuk sebagian masyarakat lain. Kemudian ini dikaitkan dengan data milih tetap pemilu. Saya kira ini persoalan yang lebih rumit lagi karena itu menyangkut pergeseran orang dalam entah itu karena meninggal, karena pensiun ya, jadi tidak otomatis bisa terekam. Jadi kritik-kritik itu saya kira sudah lama itu, terutama PDIP terhadap itu. Ya, masalahnya tinggal keterbukaan saja. Seperti yang saya sampaikan itu, ada hal-hal yang memang secara teknis tidak terlalu mudah untuk diselesaikan. IKTP itu bagus, sebuah kemajuan, apalagi itu biayanya tidak ringan. Jadi harus dianggap sebagai suatu upaya untuk melakukan perbaikan dalam hal inventarisasi warga negara Indonesia yang paling awal gitu ya, soal penduduk itu. Nah, tetapi data penduduk satu hal, data penduduk untuk pemilih ini hal yang lain gitu. Demikian pakar politik LIPI Indria Samego. Saya Wendy Lim.